بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita sudah berada di surah At-Takwir. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan dari ayat yang ke-10 pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Pada file PDF antum bisa lihat di halaman 72. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah At-Takwir, wa idza as-suhufu nushirat, dan ketika lembaran-lembaran ditebarkan. Lembaran-lembaran artinya lembaran-lembaran catatan amal. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-suhufu jam'u sahifah. As-suhuf adalah bentuk jamak dari sahifah, lembaran. Wa hiya ma yuktabu fiha al-a'mal, yaitu yang tercatat di dalamnya amalan-amalan. Jadi suhuf itu adalah catatan amalan-amalan. Wa'lam ayyuhal insan anna kulla amalin ta'maluhu min qawlin aw fi'lin fa innahu yuktabu wa yusajjal bi sahaif ala yadi umana kiram. Ketahuilah wahai manusia bahwa seluruh amalan yang engkau lakukan, baik ucapan ataupun perbuatan, itu tertulis dan terekam pada lembaran-lembaran yang berada di tangan para amanah dan yang mulia. Umana artinya yang para malaikat yang amanah, kiram yang mulia, katibin yang mereka menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Yusajjil kulla syai'in ta'maluhu, para malaikat itu menuliskan, merekam, merekod segala yang kalian lakukan, segala yang kau lakukan. Fa idza kana yawmul qiyamah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabih, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman di dalam kitabnya, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, setiap manusia kami lazimkan ta'irahu, amalannya, fi 'unuqihi, di lehernya. Artinya perbuatan-perbuatan seseorang itu catatannya tidak akan terpisah darinya, yakni amaluhu fi 'unuqihi, artinya catatan amal itu berada di lehernya. Kata sebagian ahli tafsir, disebut di leher, ya, tergantung di leher, itu karena biasanya dalam pandangan orang Arab, sesuatu yang melekat pada seseorang itu digantungkan pada dirinya. Seperti misalkan kalung menampakkan keindahan, ya, itu sesuatu yang melekat pada dirinya. Maka diibaratkan oleh Allah bahwa amalan seseorang itu akan selalu tergantung di lehernya. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat kitaban, kitab catatan amal, yalqahu mansura, yang dia akan dapati dalam keadaan mansura. Mansura artinya maftuhan, terbuka. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Iqra kitabaka, catat, bacalah catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini menjadi pihak yang menghisab, memperhitungkan amalanmu sendiri. Ini dalam surah Al-Isra ayat ke-14. Kalamun al-an wa nahnu natakallam yukta. Ucapan kita saat ini yang kita berbicara dicatat. Kalamu ba'dikum ma'a ba'din yuktab. Ucapan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain akan ditulis. Kullu kalamin yuktab. Setiap ucapan akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu ucapan kecuali padanya ada malaikat yang raqibun, yang selalu mengawasi, atidun, selalu hadir. Surah Qaf ayat ke-18. Walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi keislaman masing-masing kita itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Semakin kita fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, maka kualitas keislaman kita semakin baik dibandingkan muslim lain yang lebih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Memang dia muslim, ada keislaman dalam dirinya dan itu sebuah hal yang harus disyukuri, tetapi bukan termasuk orang yang bagus keislamannya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik atau diam. Lianna kulla syai'in sayuktabu alaih, karena segala sesuatu akan dicatat untuknya. Wa man kathura kalamuhu kathura saqituhu. Nah, barang siapa yang banyak berbicara, maka akan banyak kejatuhannya, akan sering salah dia. Yakni alladhi yukthirul kalam yukthiru minhu siqat wazzallat. Artinya orang yang banyak berbicara akan sering melakukan hal-hal yang salah, keliru. Nah, akan banyak kejatuhannya dan ketergelincirannya. Fahfad lisanaka fa inna suhufa sawfa yuktab fiha. Jagalah lisanmu, karena lembaran-lembaran catatan itu akan menampung catatan. Kullama taqul, segala yang engkau ucapkan. Wa sawfa tunshar laka yawmal qiyamah, akan dibuka di hadapanmu nanti pada hari kiamat. Ini pada ayat yang ke-10. Nah, ketika catatan-catatan amal dibuka, ditebarkan, ditampakkan. Nah, kemudian pada ayat yang ke-11, wa idza samaa'u kushifat. Dan ketika langit dikuliti, ya, dilepas. Nah, as-samaa'u fawqana al-an saqfun mahfuz. langit yang ada di atas kita saat ini adalah atap yang terjaga. Qawiyun syadid, sangat kuat, sangat kokoh. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, was-samaa banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Ay biquwah, artinya bi'aidin itu artinya biquwah, dengan kekuatan. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman pada ayat yang sudah pernah kita bahas dalam tafsir juz amma ini, wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kuat, yang kokoh. Surah An-Naba ayat 12. Shidadan ay qawiyah, kuat. Fi yawmil qiyamah tuqshatu, yakni tuzalu an makaniha. Pada hari kiamat, tuqshatu akan dikuliti, dilepas. Tuqshatu yakni tuzalu, artinya dilenyapkan. An makaniha, dari tempatnya. Dari langit itu dilenyapkan dari tempatnya. Kama yuqshatul jildu inda salkhil ba'ir anil lahmi, sebagaimana kulit ya dilepaskan ya dari daging unta, ya dikuliti, dilepas kulitnya. Yaqshutuha Allahu azza wa jalla, Allah akan mengulitinya, menguliti langit itu. Thumma yutwiha jalla wa ula jalla wa ala biyaminih, kemudian Allah akan melipatnya dengan tangan kanannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, katayis sijilli lil kutub, sebagaimana dilipatnya lembaran-lembaran pada kitab. Surah Al-Anbiya ayat 104. Dilipatnya langit, digulungnya langit pada hari kiamat. Yakni kama yutawis sijila al-kutub, sebagaimana dilipat ya, lembaran-lembaran dalam kitab. Yakni al-katib, artinya seorang penulis, idza faragha min kitabatihi wa al-waraqah, kalau seorang sudah menulis dia akan melipat lembaran itu. Hifdhan laha anit tamazzuk, sebagai bentuk penjagaan agar tidak robek. Wa anil muhi, dan supaya tidak ada yang menghapusnya. Jadi dilipat lagi, ditutup lagi. Nah. Fas-sama'u tuqshatu yawmal qiyamah wa yabqa al-amru qada'an. Maka langit akan dikuliti pada hari kiamat. Wa yabqa al-amru fada'an. Illa anna Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang memikul 'arsy Rabb-mu di atas mereka pada hari itu ada 8. 8 malaikat. Ada yang menyatakan 8 malaikat, ada ulama yang menyatakan 8 saf. Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui detailnya. Surah Al-Haqqah ayat 17. Yakunu badalu as-sama' allati fawqana al-an yakunu alladhi fawqana huwa al-'arsy. Sebagai ganti lapisan yang di atas kita saat ini, kalau sebelumnya itu adalah langit, diganti oleh Allah menjadi yang di atas kita adalah 'arsy. Jadi ketika dilipat langit pada hari kiamat itu, maka akan ada sesuatu yang lapisan itu hilang, tapi diganti oleh, karena di atas langit itu ada arsy, jadi atapnya itu langsung arsy, langitnya hilang. Nah, لأن السماء تطوى بيمين الله, karena langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah Azza wa Jal. يطويها بيمينه ويهزها, Allah akan lipat dan Allah akan goncangkan dengan tangan kanannya. وكذلك يقبض الأرض ويقول, demikian juga Allah akan menggenggam bumi dan berkata, أنا الملك أين ملوك الأرض, aku adalah sang raja, mana raja-raja di bumi? Nah, itu adalah keadaan ketika pada hari kiamat. Nah. Nah. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal jahimu su'irat," dan ketika neraka al-jahim dinyalakan apinya, semakin berkobar apinya. Al-jahimu hiyan nar, al-jahim adalah neraka. Wasummiyat bidzalika libu'di qahriha, wasummiyat bidzalik libu'di qahriha, dinamakan demikian karena jauhnya dasarnya. Wadzulmati miraiha, dan demikian gelapnya dasarnya. Nah, sangat jauh, sangat dalam, dan sangat gelap. Tus'ar, akan dinyalakan. Tus'ar ay tuqat, akan dinyalakan. Wama waquduha alladhi tuqat bihi, apakah bahan bakarnya sehingga membuat nyala api itu semakin berkobar? Waquduha alladhi waqad alladhi wuqida bihi qala Allahu anhu, bahan bakarnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang api neraka itu waquduha, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ketika dilemparkan manusia ke dalamnya, nyalanya semakin besar. Ketika dilemparkan batu-batu berhala yang dulu disembah di dunia, maka semakin menyala apinya. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Badal ma tuqad bil hatab wal warab yakunul waqud bin nar yakunul waqud annas ya'nil kuffar. Kalau biasanya api itu dinyalakan dengan kayu bakar dan dedaunan, ya, itu yang membuat nyala apinya semakin bertambah. Biasanya ketika api menyala kecil, kemudian ditambah dengan kayu bakar, semakin bertambah nyalanya. Ditambah, dilemparkan daun padanya, semakin bertambah nyalanya. Tapi sebagai gantinya, api yang ada di neraka itu, bahan bakarnya bukan kayu, bukan daun. Yakunul waqud annas, bahan bakarnya adalah manusia, ya'nil kufar, yaitu orang-orang kafir. Wal'iyadu billah, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Wal-hijarah, hijarah min nar azimah, syadidatul ishti'al, syadidatul harara. Sedangkan hijarah batu, ini batu dari api yang besar, yang nyalanya sangat besar, sangat tinggi, syadidatul harara, sangat panas. Hadza tas'iru jahannam, inilah penyalaan api jahannam. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika Al-Jannah, surga, uzlifat, didekatkan. Al-Jannatu darul muttaqin, surga itu adalah negeri bagi orang-orang bertakwa. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Uzlifat, yakni kurribat, wa zuyinat lil mu'minin. Uzlifat artinya didekatkan dan dihias, diperindah untuk orang-orang beriman. Wanzur al-farqa baina hadha wa dhaka. Perhatikan perbedaan antara ini dan itu. Perbedaan antara al-jahim dengan al-jannah. Darul kuffar tusa'ar, tuqat. Negerinya orang-orang kafir dibakar, dinyalakan apinya. Bertambah nyala apinya. Wa darul mu'minin tuzayyan wa tuqarrab. Sedangkan negeri orang-orang beriman akan didekatkan dan dihias, diperindah. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika jannah didekatkan, kullu hadza yakunu yaumal qiyamah. Semua ini terjadi pada hari kiamat. Idza qara'na hadhihi al-ayat, kalau kita baca ayat-ayat ini dari awal sampai pada wa idzal jannatu uzlifat. Hadhihi 12 jumlah. Ini adalah 12 kalimat. Ilal an lam ya'ti bil jawab. Sampai pada ayat ini belum ada jawabannya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada jawab. Kalau ada belum lengkap menjadi sebuah kalimat yang dipahami. Ketika matahari dilipat, ketika bintang berjatuhan, ketika gunung diperjalankan, ketika, dan terus penyebutan ketika dan ketika, hingga pada ayat yang kita baca saat ini, wa idzal jannatu uzrifat, ayat yang ke-13, itu masih belum ada jawabnya, belum lengkap dan belum sempurna. Ada apa ketika itu? Nah, belum terjawab keingintahuan kita. Kalimatnya belum sempurna. Li'anna kullaha fi dhimni syarat. Karena ungkapan-ungkapan pada ayat-ayat itu, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, semuanya adalah syarat. Ya. Jadi kadang satu kalimat itu ada syarat, ada jawabannya. Jika engkau datang, aku akan menemuimu. Jika engkau datang, ini asyarat. Aku akan menemuimu, itu jawabannya. Jadi kalimat jika engkau datang, aku akan menemuimu, ini lengkap. Susunannya ada syarat, ada jawaban. Nah, tapi 12 kalimat yang disebutkan itu syarat semua, belum ada jawabannya. Idza syamsu kuwirat, fal jawab lam ya'ti ba'du. Jawabannya belum datang setelah ucapan idza syamsu kuwirat. Madza yakunu idza kanat hadhihi al-asya? Apa yang akan terjadi jika hal-hal ini terlaksana? Qala Allah Ta'ala, barulah jawaban syaratnya itu ada di ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Jiwa-jiwa manusia akan mengetahui apa yang sudah mereka perbuat. Aima qaddamathu min khairin wa syarr. Apa yang telah mereka perbuat dari kebaikan atau keburukan. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Diperjelas dalam ayat yang lain. Nah, ini menunjukkan bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti thariqah penafsiran para ulama Ahlussunnah, menafsirkan ayat dengan ayat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Pada hari itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia perbuat min khairin, dari kebaikan, muhdara, hadir, ada. Wa ma 'amilat min su', dan apa yang mereka perbuat dari keburukan. Surah Ali Imran ayat 30. Yakni yakunu muhdara aidan, artinya yang diperbuat berupa keburukan juga akan hadir. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka benar-benar berharap, duhai seandainya antara dia dengan perbuatan keburukan itu terdapat jarak yang sangat jauh, tidak dilakukan. Dia menyesal sudah melakukan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan dirinya. Hati-hati kalian dari Allah, dari azab-Nya. Nah. Surah Ali Imran ayat 30. Fata'lamu fi dhalikal yawm kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw syarr. Maka pada hari itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dilakukan, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Fi dunya na'lamu ma na'mal min khairin wa syarr. Di dunia kita mengetahui apa perbuatan kita, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Di dunia kita juga tahu. Lakin sur'an ma nansa. Namun begitu cepat kita lupakan. Nasina syai'al katsir la min at-ta'at wa la min al-ma'asi. Kita lupa banyak hal, apakah itu ketaatan maupun kemaksiatan. Walakin hadza la lan yadhhab sudah kama nasinah. Namun meskipun itu kita lupakan, tapi apa yang sudah kita lakukan itu tidak diabaikan begitu saja, tidak sia-sia. Bal wallahi huwa baqin. Justru demi Allah, apa yang sudah kita perbuat itu akan tetap tersimpan. Nah, fa idza kana yawm al-qiyamah ahdaratuhu anta bi iqrarika 'ala nafsika bi annaka 'amiltahu. Fa idza kana yawm al-qiyamah, pada hari kiamat akan hadir amalan itu, dan engkau membenarkan, engkau mengakui bahwa engkau memang melakukannya. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia lakukan. Nah. Fayan bagi bal yajibu 'alal insan an yata'ammal fi hadhihi al-ayat al-'azimah. Maka semestinya, bahkan wajib bagi seorang manusia untuk memperhatikan ayat-ayat yang agung ini. Wa an yata'idha bima fiha min al-mawa'idh, dan hendaknya dia gunakan ayat-ayat itu sebagai pemberi nasihat bagi dia. Wa an yu'mina biha ka'annahu yaraha ra'ya 'ain, dan hendaknya dia beriman dengan sebenar-benarnya keimanan seperti dia melihat dengan mata kepalanya. Li'anna ma akhbarallahu bihi wa 'alimna madlulah fa innahu ashaddu yaqinan indana mimma shahadnahu bi a'yunina aw sami'nahu bi adanina. Karena yang dikhabarkan oleh Allah dan yang kita ketahui dalilnya itu akan memberikan keyakinan yang besar kepada kita, lebih yakin dibandingkan yang sudah kita lihat sendiri atau yang kita dengar sendiri. Li'anna khabarullahi la yakdzib, karena khabar dari Allah itu tidak dusta. Sidqun, justru jujur, sesuai kenyataan. Lakin ma narahu aw nasma'uhu kathiran ma yaqa fihi al-wahm. Bahkan ya, yang kita lihat atau kita dengar kebanyakan bisa jadi itu salah, keliru. Kita melihat sesuatu ternyata tidak seperti kenyataan. Mungkin karena kelemahan pandangan kita. atau karena bias oleh cahaya. Apa yang kita dengar bukan seperti yang kita sangka. Nah. Tapi yang dikhabarkan Allah justru lebih meyakinkan dari itu. Kita melihat sesuatu yang jauh, misalkan, apalagi orang yang penglihatannya lemah, dia menyangka itu dia lihat sesuatu, padahal bukan sesuatu itu. Nah, atau dia melihat sesuatu tapi gelap, atau pencahayaan kurang. Dia mengira sesuatu, padahal bukan. Itulah yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang dia dengar mungkin di tempat yang bising, atau saat itu mungkin dia sedang sakit, flu, sehingga tersumbat pendengarannya. Kadang dia mengira, saya dengar ini. Orang yang sehat atau orang yang di dekat sumber suara menyatakan bukan. Jadi apa yang kita dengar itu kadangkala tidak sesuai kenyataan. Justru yang Allah khabarkan dan telah jelas dalilnya bagi kita itu lebih meyakinkan. Nah, qad tara syai' al-ba'id syubhan tu'ayyinuhu fi tasawwurik wa huwa khilaful waqi'. Kadangkala engkau melihat sesuatu yang jauh seperti bayangan. Nah, yang engkau pikirkan berbeda dengan kenyataan. Wa qad tasma'a as-sawta fatadhunnuhu syai'an mu'ayyanan fi dhihnika wa huwa khilaful waqi'. Kadang engkau mendengar suara, engkau kira itu sesuatu tertentu dalam pikiranmu, ternyata itu menyelisihi kenyataan. Fal waham yaruddu 'ala al-hawas. Maka kekeliruan itu akan membantah panca indera kita, akan menolak apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh panca indera. Lakin khabarullah azza wa jalla idza ulima madluluhu la yumkin abadan an yurudda alaihi syai' min al-wahm. Sedangkan khabar dari Allah azza wa jalla, jika telah diketahui pendalilannya jelas, tegas, sharih, sahih dan sharih, benar dan tegas, la yumkin abadan an yurudda alaihi syai' min al-wahm, tidak akan dibantah oleh persangkaan atau kekeliruan. Ya. Li'annahu khabarun sidqun. Karena itu adalah khabar yang jujur. Wa man asdaqu minallahi qila. Dalam Al-Quran dinyatakan, siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Tidak ada. فَهَذِهِ الْأُمُورُ أَلَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أُمُورُ حَقِيقِيَّةِ يَجِبْ أَنْ تُؤْمِنَ بِهَا كَأَنَّكَ تَرَاهَا رَأْيَ عَيْنٍ. Perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini adalah perkara-perkara yang hakiki, wajib engkau beriman dengannya seperti engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri. ثم بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار. Kemudian setelah beriman dengannya, wajib engkau mengamalkan konsekuensi dari petunjuk yang sudah engkau dapatkan itu, engkau jadikan sebagai nasihat dan pencegah untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Al-ibti'ad, jadikan sebagai nasihat. Wal insijar, jadikan sebagai pencegah untuk melakukan hal-hal, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bil wajib, dan menegakkan kewajiban-kewajiban. Wa tarkul munhiyat, dan engkau tinggalkan larangan-larangan. Hatta takuna min ahli al-Qur'an alladhina yatlunahu haqqa tilawatih, hingga engkau menjadi ahlul Quran yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Tilawah itu secara bahasa dibaca, tapi juga bermakna diikuti, dibaca dan diikuti kandungannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-15. Jadi di malam ini kita mengkaji dari ayat yang ke-10 sampai ke-14. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, soalan atau yang lain. Nah, tafadhalu, barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana dengan kajian kita sepanjang Ramadan nanti, Ustaz? Nah. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan kajian kita di saat Ramadan nanti? Karena kalau di malam hari kita tentunya sibuk dengan amal ibadah yang lain seperti tarawih. Walaupun kita kebanyakan kita mungkin tidak bisa melakukannya di masjid, tapi bisa jadi bersama keluarga. Nah, kalau di tahun sebelumnya kita liburkan ya, kita liburkan. Nah, mungkin bisa jadi kita samakan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita liburkan terlebih dahulu di bulan Ramadan. Kecuali jika antum bermusyawarah dan ada usulan yang lebih baik, tafadhalu bisa disampaikan nanti. Nah, tanya. Jadi bermakna sekiranya kita diliburkan, yeah, bermakna kajian malam ini adalah yang terakhir sebelum Ramadan, Ustaz, kan? Nah, jadi kalau Nena memang sebaiknya diliburkan, maka ini adalah kajian terakhir sebelum Ramadan. Nah. Jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallahu. Nah, Ustaz, nampaknya tidak ada soalan barangkali. Baik, nah. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.